pergi bermain gontong hingga datangnya siang. Terus ke salon untuk mandi susu. Tante Su, oh Tante Su, tante yang giat. Segala rapat dan berbagai arisan, pagi, siang dan malam tak pernah terlewatkan. Oh Tante Su, oh Tante. Karena Tante Su, Tante Su, oh Tante Su, tante yang gaya, tidak pernah merasa kesusahan.